Esther. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-bab tsani fi ma tatammanatu risalat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min bayan al-haqqi fi usuluddin wa furu'ihi. Tentang kandungan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kandungannya adalah bayanul haq, adalah menjelaskan kebenaran baik dalam usul din, baik dalam masalah akidah, rukuk, demikian pula adalah masalah syabah, yaitu masalah ahkam fiqhiyah. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين: العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى والعلم النافع ودين الحق والعمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعاهدها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع القلوب وهو زبدة الرسالة العبادية ومرافق الدعوة النبوية، وفيه قرار الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا يمحي الشك ويرفع الشبهة وبيان استحالته من وجوده. نعم. Acara yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuat dua hal, yang pertama adalah ilmu yang manfaat dan yang kedua adalah amal saleh. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Walladzi jalah zat yang arsala rasulahu mengutus utusannya bil huda dengan membawa hidayah wa dinil haq dan agama yang benar, lidhirahu supaya Allah memenangkan rasulnya dini kullihi atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik benci dan tidak suka. Falhuda, maka makna dari al-huda petunjuk adalah ilmu yang manfaat wa dinil haq. Dinil haq yang sering kita terjemahkan dengan agama yang benar, maknanya adalah amal saleh. Apa itu amal saleh? Itulah amal yang meliputi dua perkara: dikerjakan ikhlas kepada Allah dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka surah Taubah ayat 33 menunjukkan bahwasanya agama-agama di luar Islam itu juga disebut din. Agama-agama di luar Islam itu juga disebut din. Al-dini kulli, atas seluruh agama, seluruh din. Tak din seluruhnya. Maka agama-agama di luar Islam itu juga disebut oleh Allah sendiri bahkan dengan sebutan ad-din. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang bahasanya din adalah adalah agama yang khusus untuk Islam, adapun selain Islam maka tidak layak untuk disebut din. Bal ilmu nafi dan ilmu yang manfaat itu ya bagaiman memuat semua ilmu yang ilmu tersebut mengandung kebaikan dan kebaikan bagi umat. Kebaikan di ma'asy, kebaikan di dunia, wa ma'ad, dan di akhirat. Jadi sebab munculnya kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa awwalu ma yadkhulu fi dzalik, dan ilmu yang nomor satu masuk dalam kategori ilmu nafi adalah pengetahuan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sudah termasuk dalam kategori sifat. Ya, karena ada sifat fi'liyah. Namun jika disebutkan wa sifatihi wa af'alihi, maka di sini perbuatan itu disendirikan, maka sifat di sini adalah sifat dzatiyah. Fa innal ilma bidzalika an qaul ulum, maka ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling manfaat. Dan ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah zubdatu risalah, adalah inti ajaran keusulan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dakwah para nabi, dan dengannya dengan pengetahuan tentang Allah inilah tegaklah agama, tegaklah tiang-tiang atau sendi-sendi agama, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. Wa min asli hadha, maka karena hal ini, karena minal mustahil, maka termasuk hal yang mustahil jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melalaikannya. Tidak memberikan perhatian kepadanya. Wali bayinu, dan tidak menjelaskan bayanan zahiran dengan penjelasan yang gamblang. Penjelasan yang meniadakan keraguan. Penjelasan yang menolak kesamaran. Di satu hal yang mustahil. Tidak adanya penjelasan yang gamblang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengetahuan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan tentang mustahilnya hal ini bisa kita jelaskan menunjukkan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, al-awwalu anna misnata Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat mustaminatan ala nuri wal huda, fa inna Allaha ba'athahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan muniran hatta taraka ummatahu ala al-mahajjati al-baytai laylaha kanaharha la yajibu anha ila halikun wa aqamu nuri wa aflahu ma yaqbalu al-qalbi bi ma'rifatillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Pada tujuh ayat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam wasbayyanahu wa yadal bayani. Asani ada Nabi sallallahu alaihi wasallam alama ummatahu jami'a ma tahtaju ilaihi min umuri min umuri dini wa dunia hatta ajal al-akli wa syurbi wa jurusi wa manami wa ghairi dzalika. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu laqad tuhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi ila dzakara lana minhu ilman. Wala raiba ala ilma billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi dakhilun tahta hadhihi al-jumlati al-a'lami bal huwa awwalu ma yaqulu fihi bi sittati hajati ilayhi. Nah, Yang pertama, bahasanya Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita yakini memuat nur, memuat cahaya, wal huda dan petunjuk. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bashiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan kabar ancaman, wa da'iyan ilallah dan mengajak manusia kepada agama Allah dengan izin Allah, wa sirajan munira dan lentera yang bercahaya. Hatta tarka umatahu sehingga beliau tinggalkan umatnya, belum meninggal dunia, beliau tinggalkan umatnya dalam keadaan umatnya di atas jalan yang jelas, jalan yang putih, malam yang kekitkan siangnya, tidaklah menyimpang dari jalan tersebut ila halikun, kecuali orang yang binasa. Maka jika kita berkeyakinan bahasanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nur, cahaya, maka cahaya itu bersifat menerangi, dan yang namanya cahaya itu adalah satu hal yang terang dan menerangi. Maka tidak mungkin kita sebut cahaya satu hal yang ternyata maka ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin kita sebut mengandung cahaya jika ajaran tersebut tidak jelas. Orang pun tidak mendapatkan kejelasan. Ini tidak bisa disebut cahaya. Cahaya itu terang dan menerangi. Ketika ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak jelas, orang pun tidak bisa menangkap kejelasan dengan mempelajarinya, dengan mentelaahnya, maka ini bukan nur. Dan jika keadaannya demikian, maka ini juga bukan huda, petunjuk. Yang namanya petunjuk adalah sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa jadi petunjuk manakala dia adalah jelas, terang dan menerangi dan menjelaskan, memberikan kejelasan bagi orang-orang di sekelilingnya. Wa'abamu nur dan cahaya yang paling besar, wa'ablahu dan yang paling unggul, yang paling luar biasa, mayasulul qalbi adalah cahaya yang ada di hati, dikarenakan mengenal Allah, mengenal nama, sifat dan perbuatan Allah. Mungkin ada cahaya yang paling penting adalah cahaya tentang masalah akidah, cahaya tentang masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah cahaya hati. Pada kita maka Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal ini rayatul bayan dengan sangat jelas. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajari umatnya semua yang dibutuhkan oleh umat, baik tentang perkara agama dan perkara dunia. Maka apa saja hal yang manfaat berkaitan dengan perkara agama dan perkara dunia telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi dengan penjelasan yang global, boleh jadi dengan penjelasan yang rinci, detail, ataupun penjelasan yang global. Maka Nabi bukan hanya menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh umat dalam urusan agama, namun Nabi juga menjelaskan hal yang dibutuhkan oleh umat dalam urusan dunia. Namun penjelasan di sini tidak mengharuskan penjelasan yang bersifat detail. Namun lebih jelas, boleh jadi penjelasan yang detail dan boleh jadi penjelasan yang sifat global, semacam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah urusan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kaidah yaitu ketaatan kepada penguasa selama bukan maksiat. Maka tercakup dalam kaidah ini banyak hal. kaidah ini di dipraktekan, maka bisa kita katakan secara umum kondisi masyarakat akan aman, tertib, lancar. Ini berjalan dengan baik. Maka tertatalah dunia. Karena sampai Nabi mengajarkan tentang etika sopan santun dalam makan, minum, duduk, tidur dan yang lainnya. Sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan tidaklah seekor burung yang membolak-balikkan kedua sayapnya, yang mengepak-ngepakkan kedua sayapnya, kecuali Nabi telah menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya. Artinya Nabi telah menjelaskan dalam penjelasan yang lengkap. Bukan berarti Nabi mengajarkan pada para sahabat ilmu biologi tentang masalah burung, tidak demikian. Namun yang dimaksudkan adalah Nabi telah menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang disebutkan oleh umat. Walaupun ketika Nabi ragukan bahwasanya ilmu tentang Allah, nama dan sifat Allah dan perbuatan Allah termasuk dalam hadil jumlah al-amal, kalimat yang bersifat umum di atas itu kalimat, kalau Nabi telah menjelaskan kepada umatnya semua yang dibutuhkan, maka termasuk yang dibutuhkan dan termasuk yang dijelaskan adalah masalah agama. Dan termasuk dalam masalah agama, katakan yang paling pokok dalam masalah agama, masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baiku awal mayatakhul, maka bahasan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang pertama kali termasuk di dalamnya, karena ada kebutuhan yang sangat besar untuk itu. Bahasanya iman kepada Allah, nama dan sifat perbuatan Allah adalah pondasi agama dan kesimpulan dakwah para utusan, para rasul. Maka keimanan tentang Allah adalah perkara yang paling wajib dan paling utama diusahakan oleh hati manusia dan ditangkap oleh akal sehat. Maka bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam meremehkannya, cuek dengannya dan tidak memperhatikannya, min ghairi ta'limin, tanpa Nabi mengajarkannya, tanpa Nabi menjelaskannya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara yang dunahu, di bawahnya, di bawah masalah iman kepada Allah. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan perkara yang nilai penting dan keutamaannya di bawah iman kepada Allah, di bawah nilai penting dan keutamaan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ada buang air, ada bulkhola, ada istinja. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan tentang bagaimanakah cara yang benar untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mengajarkan cara istinja, mungkin Nabi tidak mengajarkan cara beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jelas bahwasanya masalah beriman kepada Allah jauh lebih penting daripada apa-apa istinja. Maka yang lebih rendah dijelaskan dengan detail, dijelaskan dengan sempurna, mana mungkin satu hal yang lebih penting dilalaikan. Kemudian yang kepastinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling tahu tentang Rabb-nya, tentang Tuhannya, dan Nabi adalah manusia yang paling menghendaki, paling bersemangat menghendaki kebaikan untuk umatnya. Dan Nabi adalah manusia yang paling luar biasa dalam menjelaskan. Kalau menjelaskan, maka penjelasannya demikian jelas. Fasaha sama artinya jelas. Kalau mungkin ma'ahad, maka jika ma'ahad ketika kondisinya demikian, tidaklah mungkin ma'ahad al-muqtada atam, maka jika ada faktor pendorong yang demikian sempurna semacam ini yang mendorong lil bayan untuk memberikan penjelasan, maka tidaklah mungkin Nabi tinggalkan permasalahan iman kepada Allah dan sifat Allah multabasan mustabahan rancu dan tidak jelas. Nabi adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bersemangat untuk mengundang kebaikan untuk makhluk, dan paling jelas dan sangat gamblang jika memberikan penjelasan. Mana mungkin masalah iman kepada Allah yang demikian penting itu malah tidak jelas. Rahman. Lian al-dhidda, wa imal qawlu bil batil, wa kila huma, mumtani'un alayhim, amma imtina'u sukuti, wa wajhuhu, an sukuta imma ayyakuna, An jahlin minhu lima yajibu lillah ta'ala min al-asma'i wa sifati wa ma yajuzu alayhi minha wa yamtani'u wa imma an yakuna an ilmin minhum bidhalika walakin katamuhu wa kullu minhuma Nah, yang kelima bahasanya para sahabat radhiyallahu anhum lakuda pastilah mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran dalam masalah ini, dalam masalah iman pada nama dan sifat Allah. Di anna tidak dalika, karena kebalikan dari hal ini cuma ada dua kemungkinan. Para sahabat pastilah telah menjelaskan apa adanya hal berkaitan dengan masalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kebalikan dari menjelaskan bicara apa adanya ada cuma dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah para sahabat diam, tidak menjelaskan bagaimana akidah yang benar tentang tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau tidak berarti al-qalbu batil. Para sahabat menjelaskan namun penjelasan yang sengaja dibuat salah. Penjelasan yang keliru tentang masalah iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya adalah satu hal yang mustahil terjadi pada para sahabat. Adapun mustahilnya diam dan tidak menjelaskan, maka sahabat diam tidak menjelaskan tentang masalah bagaimana cara beriman kepada Allah adalah satu hal yang mustahil. Wajuhu penjelasannya. Penjelasan kok sampai kita bisa katakan ini mustahil. Kalau para sahabat itu diam, karena orang diam itu ada dua kemungkinan. Mendiamkan sesuatu itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak tahu tentang sesuatu tersebut, maka dia tidak berani komentar. Maka dia tidak tahu, maka dia cuma diam saja. Maka kemungkinan yang pertama, para sahabat ini tidak punya ilmu, alias tidak tahu tentang apa nama dan sifat Allah yang nama dan sifat yang wajib bagi Allah, nama yang sifat yang yajuzu alaih yang boleh bagi Allah, dan nama dan sifat yang yamtani mustahil bagi Allah. Kemungkinan yang kedua dari orang yang diam adalah kemungkinan yang kedua adalah diam dalam keadaan tahu. Akan tetapi ya, mereka menyembunyikannya. Mereka menyembunyikan pengetahuannya. Mungkin ada dua kemungkinan orang diam. Tidak tahu sehingga diam. Atau tahu namun enggak mau ngomong. Wa kullun minhum mumtani'un, dan dua-duanya adalah satu hal yang mustahil bagi para sahabat dalam masalah agama. Muhammad Rizki. Nahmatun. Akbaru hammihi. Akbaru hammihi wal والبحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة أفضل وأفضل هم صحابة أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق علوم النافعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Mustahil kalau para sahabat itu tidak tahu tentang masalah keimanan kepada Allah, tentang masalah nama dan sifat Allah. Fali anau la yumkin, katanya tidaklah mungkin bagi semua hati, setiap hati yang memiliki kehidupan, kewahyun dan memiliki kesadaran, wa talabul ilmin, dan hati yang mencari ilmu, wa nahmatun fil ibadah, dan bersemangat, bergairah untuk beribadah. Kecuali pastilah hasratnya yang paling besar adalah al-bahas, mengkaji tentang keimanan kepada Allah, mengkaji keimanan kepada Allah dan pengetahuan tentang nama dan sifat Allah, dan merealisasikan hal tersebut dalam ilmu dan keyakinan. Tidak dilakukan bahasanya para sahabat telah orang-orang yang semangat dalam beribadah, semangat dalam mencari ilmu, maka dia juga dia adalah seorang muslim ya semangat mencari ilmu, semangat beribadah, maka tentu adalah orang tersebut adalah orang yang bersemangat untuk mengenal Allah, karena ibadahnya tidak akan menjadi ibadah yang mereka tidak akan sempurna dalam menikmati ibadah kalau tidak kenal baik siapa yang disembah dan diibadai. Walau rai pasal kita dilakukan bahasanya Al-Quran Al-Mufadalah, tiga generasi emas, tiga generasi pilihan, dan yang paling utama dari tiga generasi pilihan tersebut adalah para sahabat Ablul Huna fi hayatil qulub. Mereka adalah manusia yang paling luar biasa dalam masalah hidup, memiliki hati yang hidup. Mereka adalah manusia yang paling biasa adalah mahabbatul khair, menginginkan kebaikan, mencintai amal kebajikan. Dan mereka adalah manusia yang paling luar biasa adalah tahqiqul ulum an-nafi'ah, upaya atau realisasi dan upaya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yaitu para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Kita lihat perkara muslim. Wa hadhihi khairiyah, dan sepatut sebagai generasi yang terbaik di sini mencakup keunggulnya mereka dalam segala perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan perkara yang mendekatkan diri kepada Allah itu boleh jadi ucapan, boleh jadi amal perbuatan, amal anggota badan, dan boleh jadi keyakinan. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat dengan pujian yang bersifat mutlak, bukan pujian yang bersifat muqayyad. Sebaik-baik manusia dalam masalah sholat adalah sahabatku. Sebaik-baik manusia dalam masalah jihad adalah generasiku. Tidak demikian pujiannya. Pujian yang Nabi sampaikan bukan pujian yang bersifat muqayyad. Pujian dalam bidang aspek dan sisi tertentu. Dan pujian mutlak. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan pujian mutlak tidaklah diberikan kecuali kepada manusia yang memiliki keunggulan mutlak. Pujian mutlak hanya berhak didapatkan oleh manusia yang memiliki kelebihan mutlak, bukan kelebihan dalam aspek tertentu. Tidak mungkin orang yang cuma punya kelebihan dalam masalah sholat dan amburadul dalam masalah yang lain, dan kita katakan sebaik-baik manusia adalah bulan. Salah. Sebaik-baik manusia dalam sholat, bulan. Benar. Nah, pujian mutlak hanya diberikan kepada manusia yang punya keunggulan dan kelebihan mutlak. pujian muqayyad diberikan kepada manusia yang memiliki kelebihan, keunggulan muqayyad. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian mutlak, maka kepada para sahabat, maka berarti para sahabat adalah manusia yang memiliki kelebihan dan keunggulan dan keistimewaan mutlak. Mereka adalah manusia yang unggul dalam masalah i'tiqad, masalah amal, masalah qaul. Mereka adalah manusia yang paling unggul dalam masalah hati, dalam masalah semangat untuk ilmu, dalam masalah semangat untuk beribadah, dalam masalah ibadah. Mereka adalah manusia yang paling unggul dalam semua masalah ini. Maka oleh karena itu maka di sini dikatakan khairiyah ini adalah ta'ummu, bersifat umum. Mereka adalah manusia yang terkait di sini bersifat umum. Kenapa? Karena pujiannya mutlak. Jika pujiannya mutlak, maka kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki adalah mutlak, artinya umum dalam semua bidang, umum dalam semua aspek yang baik-baik. Maka ketika mereka dikatakan sebagai sebaik-baik manusia, kecuali mereka adalah manusia yang paling unggul, manusia yang paling istimewa dalam masalah mencari ilmu. Nah, manusia yang paling unggul dalam masalah berupaya untuk memiliki akidah yang benar. Manusia yang paling unggul dan paling bersemangat adalah masalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, maka hadis ini khairun nasi qarni adalah dalil tidak mungkin para sahabat jahil bodoh tentang masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semalau fa'atna, andai kita andaikan bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang yang bodoh tentang masalah hal yang benar, kebenaran dalam masalah ini, tentu kebodohan manusia setelah para sahabat minta bil aula lebih jeleklah, lebih parah lagi. Kenapa? Karena pengetahuan tentang ma'rifatillahi minal asma wa sifat, nama dan sifat Allah yang nama dan sifat yang kita tetapkan, kita yakini dimiliki oleh Allah, nama dan sifat yang kita yakini yurfa'anhu, terniadakan dari Allah, inama tutalaqa hanyalah kita dapatkan dengan mintaqi risalah, dengan jalan wahyu. Pengetahuan tentang nama dan sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, mustahil ada pada Allah, itu cara mendapatkannya jalan wahyu. Ini masalah baik. Wahum dan mereka para sahabat adalah wasitah penghubung antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghubung antara Allah dengan manusia dalam masalah menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk sampaikan. Wa ala hadzal fardhi, maka berdasarkan pengandaian ini, yalza, maka konsekuensinya alla yakuna inda ahadin ilmun, tidak ada satupun orang yang punya ilmu tentang masalah ini. Jika para sahabat tidak tahu, tidak punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia selama sahabat tentu lebih tidak tahu, lebih tidak punya ilmu. Jika demikian, tidak ada satupun yang punya ilmu. Sahabat tidak punya ilmu tentang Allah, manusia setelah sahabat juga tidak tahu, tidak punya ilmu tentang Allah. Sehingga kesimpulannya Allah dalam Islam murni satu hal yang majhul, satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun. Siapa sih yang disembah? Tidak diketahui. Siapa sih sebenarnya zat yang kita sembah? Tidak diketahui. Wa ada ghairul imtina, jadi sangat jelas-jelas mustahilnya. Munsifin arafa hal ashabati radhiyallahu anhum wa hirsahum wa hirsahum ala nashri al-ilmi nafi wa tablighihi wa tablighihi wa tablighihi ummati ummata wa tablighihi ummata fa innahu lam yumkinahu lam yumkinahu lam yumkinahu anna yansiba ilaihim kitman al-haqi wala siyama fi awjabil umuri fi awjabil umuri wa huwa ma'rifatullahi wa asma'ihi wa sifatihi. Nah, adapun mustahilnya para sahabat adalah orang yang menyembunyikan kebenaran tentang masalah Allah. Maka semua orang yang masih punya akal sehat, munsifin, dan dia adalah orang yang adil, orang yang objektif, ya, tidak punya kecenderungan yang jelek kepada para sahabat, minimal ya objektif saja terhadap para sahabat, apa hal sahabat ini, kemudian mengetahui keadaan para sahabat radhiyallahu anhum dan mengetahui semangat mereka untuk menyebarkan ilmu yang manfaat dan mendakwakannya kepada umat, maka segala mungkin baginya untuk menisbatkan kepada para sahabat, untuk memfonis para sahabat sebagai orang-orang yang menunjukkan kebenaran. Wala siyama lebih-lebih lagi dalam perkara yang paling wajib untuk dipelajari dan diketahui telah pengetahuan tentang Allah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibit. Suma innahu kadaja'a anhum min kawlil haqti fi hadababi syai'un kathirun ya'ribuhu man tolabahu watatabba'ahu amma intina'ul qawli bil batili alaihim faman wajhaini ahaduhuma anna qawla bil batili la yumkinu ayyakum wa alaihi dalilun sahihun wa minal ma'lumi anna sahabata radhiyallahu anhum abadun nasi anil qawli fima lam yakum alaihi dalilun sahihun khususan fi amril imani billahi ta'ala wa umuril ghaibi fahum awlan nasi binti tali qawlihi ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Nah, thumma innahu qad ja'a, kemudian terdapat riwayat dari para sahabat yang min qawlil haq, kebenaran mereka, dan riwayat tersebut berbicara apa adanya tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan riwayat dari para sahabat tentang masalah ini dari Syekhul Kabir banyak sekali. Ya, riwayat ini ya riwayat diketahui oleh siapa saja yang mau mencarinya dan menelusurinya. Adapun mustahilnya para sahabat berbicara kata-kata yang tidak benar dalam masalah nama dan sifat Allah, maka mustahilnya tersebut ada dari dua sisi. Yang pertama, an-qawl al-batil, bahasa yang perkataan yang tidak benar itu tidak mungkin ayyakum 'alaihi dalilun sahih, dibangun di atas dalil yang benar. Dan satu hal yang diketahui bahasanya bahasa Rasulullah Anhum adalah manusia yang paling jauh anil qawul, ya, untuk berkata-kata menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalilnya yang benar, terlebih lagi dalam urusan iman pada Allah dan dalam urusan bahasa yang gaib. Jadi iman kepada Allah adalah bagian dari hal yang gaib. Fahum awlan nas, maka mereka adalah manusia yang paling berhak untuk mentaati ya, larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqum malai salat bi ilmu. Jangan kau mengikuti, jangan kau katakan sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Dan firman Allah, katakanlah, Rabbku Tuhanku yaitu Allah mengharapkan perbuatan yang kecil yang dilakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, dosa dan mendzalimi orang lain dan semua bentuk kezaliman itu. Bighayril haq, tidak memiliki alasan yang benar dan menyebutkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkan dalil wahyu, sultanan, dalil, sultan di sini maknanya dalil, tidak pernah menurunkan dalil, bahwasanya makhluk tersebut adalah sekutu Allah Subhanahu wa taala. Wa antaqulu ala allahi ma la ta'lamun, dan janganlah kalian berkata-kata dan Allah haramkan kalian berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala padahal kalian tidak tahu tentangnya. Ya, wahyu. Dan boleh jadi sumbernya adalah adanya keinginan untuk menyesatkan orang lain. Dan dua-duanya telah mustahil untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Ada kemustahilnya mereka tidak tahu, maka telah lewat penjelasannya. Ada kemustahil para sahabat itu adalah orang-orang yang menginginkan orang lain agar tersesat. Ya, maka ini satu hal mustahil. Kenapa? Karena menginginkan kesesatan orang lain adalah qasdul sayyi, adalah niat yang busuk, niat yang jelek. Lain tidaklah mungkin muncul dari para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang dikenal sama minushi, mereka adalah orang yang demikian sempurna keinginannya untuk mengendaki kebaikan untuk orang lain, mengendaki kebaikan untuk umat, dan mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang mencintai dan menginginkan kebaikan untuk umat. Ini itulah. Suma lau jaja alaihim su'ul qasdi fima qaluhu fi hadzal bab. لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين فتؤدم السقطة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره وهذا من أبكر الأقوال لأنه يستلزم القدر في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائمين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائمين ذلك بأقولهم أو من طريق الوحي والأول ممتنعون، لأن الأقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. فتعين الثاني وهو أن يكون تلك هذه الأشهد فأي تلقى هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو مطلوب. نعم. ثم لو جاز سأنني boleh jadi para sahabat punya niat yang jelek dalam apa yang mereka sampaikan dalam masalah akidah, maka lajaza saya ada kemungkinan adanya niat yang jelek dalam apa yang mereka sampaikan dalam bab-bab ilmu agama dan bab-bab agama yang lain, dalam bab fikih, dalam bab sholat, dalam bab haji dan yang lainnya. Jika sahabat itu dimungkinkan punya niat yang jelek dalam masalah akidah, ingin menyesatkan manusia dalam masalah akidah, maka tidak menutup kemungkinan mereka juga ingin menyesatkan manusia dalam masalah puasa, dalam masalah sholat. Jika kita katakan demikian, maka apa? Kata Abdul Muslim Qatu, maka hilanglah rasa percaya terhadap perkataan para sahabat dan berita yang disampaikan oleh para sahabat. Jadi apa? Semua hadis. Maka tentu tidak ada lagi rasa percaya dengan hadis yang disampaikan oleh para sahabat. Baik min hadal bab, baik hadis dalam masalah ini, yaitu masalah akidah, masalah Allah, ataupun hadis masalah yang lain. Masalah sholat, masalah puasa, dan ini hadis yang mereka selainkan. Walaupun akal akwal, maka ini adalah pendapatan yang paling batil, termasuk paling batil, karena akal akwalnya adalah mencela syariat seluruhnya. Maka jika adalah sebetulnya para sahabat, lalu dapatilah mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran apa adanya dalam masalah ini, masalah akidah. Fa'innahum, maka mereka para sahabat boleh jadi menyampaikan penjelasan tentang masalah akidah ini berdasarkan akal mereka atau berdasarkan bimbingan wahyu. Dan kemungkinan yang pertama adalah satu hal yang mustahil. Mustahil para sahabat berbicara tentang masalah akidah berdasarkan akal. Kenapa? Karena akal tidaklah bisa menangkap dan mengetahui rincian sifat-sifat sempurna yang wajib dimiliki oleh Allah. Fata'ayyan maka sebuah keniscayaan pilihan, satu-satunya pilihan adalah asali. Biasanya mereka berkata tentang masalah ini berdasarkan bimbingan wahyu. Berarti apa? Diajari Nabi. Wawa dan bimbingan wahyu artinya mereka mendapatkan ilmu tentang masalah ini min tariqil salatin Nabi, berdasarkan bimbingan dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilu sama konsekuensinya, konsekuensi dari hal di atas atau derivat atau turunan dari hal di atas, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kebenaran tentang nama dan sifat Allah sejelas-jelasnya sehat dan makhluk sebilah yang kita inginkan. Inilah yang diharapkan kesimpulan tentunya Nabi telah menjelaskan tentang masalah ini dengan jelas-jelasnya. Kemudian di sini disampaikan bahasanya akal layak terikat pasti lama ya sihulillah. Akal tidaklah bisa mengetahui rincian hal-hal yang detail tentang sifat sempurna yang wajib menjadi milik Allah. Artinya apa? Akal itu tahu tentang sifat-sifat Allah namun global. Ya, berdasarkan akal manusia tahu Allah itu ada. Berdasarkan akal manusia tahu Allah itu hidup dan seterusnya. Namun detail tentang masalah sifat Allah tidak bisa ditangkap oleh akal. Harus berdasarkan bimbingan wahyu. kita bersalawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.